Ciloko dan bibi. Vertira, kincil ya saya tak godi nih kan. Ayo kali kan di begal. Aduh liat tuh motor itu kan. Begal hati nih. Rasaan nih lu. Kocok dewe saya kan. Ayo kali tiba lah. Wah. Nah, diam, jaga kebersihan, jangan berisik. Silahkan nyanyi lagi. Bibi ane konco mbok begal, opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Waton cia, waton dupa, tanpa eting main gasak ke kancane rusak. Asbri ane konco mbok begal, opo kawan bayi watamu kuwi kriminal. Studio yang berjudul Bribeanku dibegal koncoku ngenes.